Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sekarang serial kedua atau sisi yang kedua dari bahasan ke-19 dari Firqatun Najiyah. Kita lihat judulnya hukum hanyalah milik Allah. Ini penting dipelajari biar enggak jadi khawarij. Biar enggak ngebom-ngebom sana sini. Biar enggak jadi ISIS. Tahu ISIS kan? Baik, coba dibacakan. Hukum hanyalah milik Allah. Allah menciptakan segenap makhluk dengan tujuan agar mereka beribadah kepadanya semata. Allah mengutus para rasul untuk mengajar manusia dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka untuk mereka jadikan pegangan hukum yang benar dan adil bagi mereka. Hukum-hukum tersebut terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang meliputi aturan tentang ibadah, muamalah, akidah, perundang-undangan, politik, serta berbagai permasalahan manusia lainnya. Satu. Nah, lihat, Allah mengutus para rasul untuk mengajar manusia, lalu turunkan kitab-kitab kepada mereka untuk dijadikan pegangan hukum. Pegangan hukum yang benar dan adil bagi mereka. Berarti di sini ada kitab-kitab diturunkan sekaligus punya kandungan hukum. Nah, kita lihat nanti di sini pembahasannya ada hukum dalam masalah akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, hudud, qisas, dan yang berhak menetapkan syariat itu siapa. Ada sampai 5 poin. Monggo dibaca. 1. Hukum dalam masalah akidah. Yang pertama sekali didakwakan oleh para rasul kepada manusia adalah urusan pembenahan akidah dan mengajak mereka kepada tauhid. Nabi Yusuf misalnya, ketika berada di dalam penjara, dia mendakwahkan tauhid kepada 2 orang yang sama-sama di penjara. Ketika keduanya menanyakan tabir mimpi, sebelum menjawab pertanyaan keduanya, dia berkata, "Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang tunggal lagi maha perkasa? Tuhan-Tuhan yang selama ini kalian sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama sesembahan warisan nenek moyang kalian, yang sama sekali tidak ada perintahnya dari Allah. Padahal hukum ketetapan hanyalah milik Allah semata. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Taib. Yang pertama kali dakwakan oleh para rasul kepada manusia adalah urusan pembenahan akidah. Ya, jadi dakwah yang pertama kali membenahi akidah dulu dan mengajak supaya bertauhid. Kita contohkan di sini Nabi Yusuf. Ketika itu kan masuk penjara. Masuk penjaranya karena apa? Fitnah apa? Fitnah perempuan kenapa? Perempuan yang ngajak dia zina, namun enggak mau. Kalau jenengan diajak mau? Perempuan yang ngajak loh ini. Pintu-pintu sudah tertutup. Mayu meneh coba. Cuma astagfirullah aja di sini. Udah tahu imannya bisa selamat apa enggak. Karena Allah yang bisa selamatkan. Nah, Nabi Yusuf terfitnah di situ, ya. Akhirnya dia memilih untuk dia akhirnya di penjara. Nabi Yusuf di situ bertemu dengan 2 orang yang sama-sama di penjara. Ketika itu menanyakan tentang tabir mimpi. Sebelum menjawab pertanyaan keduanya, dia berkata, "Ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Rab-rab atau tuan-tuhan, yang bermacam-macam itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Ditanya di sini, berarti dia enggak bahas tentang masalah penjaranya dulu, berarti dakwahi dulu tentang masalah tauhid. Didekati di sini. Mana yang lebih utama di sini? Atau manakah yang lebih baik? Ada tuan yang bermacam-macam, berarti keinginannya juga macam-macam. Keinginannya macam-macam gimana? Ya kalau berhalanya beda-beda, ya sajennya juga ya beda-beda. Iya kan? Oh yang ini senang kepala kambing, oh yang ini gak mau. Iya kan? Terserah dia. Kan keinginannya macam-macam kan? Iya. Berhala itu keinginannya macam-macam. Oh ini maunya apa? Ini maunya apa? Ini maunya apa? Apakah Allah yang satu saja yang memerintahkan cuma satu untuk beribadah padanya? Tentu yang lebih baik adalah sembahan yang satu. Orang bingung tadi, oh ikut ini kok sajennya kok beda sama yang ini. Datang lagi pada yang ini lagi, kok beda lagi, beda-beda macam-macam. Maka yang satu kalau kita turuti keinginannya lebih baik, gak bingung. Maka sejatinya orang yang berbuat syirik yang sesembahannya itu macam-macam, orang yang berada dalam kebingungan yang besar. Sudah berada dalam kebingungan yang besar. Nah, lalu dilanjutkan, tuan-tuan yang selama ini kalian sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama warisan nenek moyang kalian. Itu bukan wahyu. Berhala-berhala itu bukan wahyu. Yang sama sekali tidak ada perintahnya dari Allah. Allah enggak perintahkan dalam wahyu untuk nyembah patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut, enggak. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus berarti apa? Agama yang bertauhid. Agama yang lurus itu kalau mentauhidkan Allah. Berarti kalau berbuat syirik itu bukan agama yang lurus. Orang yang berbuat syirik itu bukan berada dalam jalan yang lurus. Kesyirikan itu jalan yang menyimpang, bukan jalan yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini surat Yusuf 39:40. Berarti kesimpulannya di sini diajarkan dakwah dengan prioritas tauhid terlebih dahulu. Siapa yang contohkan tadi, Nabi siapa? Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu prioritaskan dakwah tauhid terlebih dahulu. Terus yang kedua, dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah, kita wajib mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan ibadah, baik sholat, zakat, haji, dan lain-lainnya dari Al-Quran dan hadis sahih. Hal itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Hadis ini muttafaqun alaih. Terus, dan ambillah contoh-contoh dariku dalam tata cara ibadah haji kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Juga berdasarkan nasihat para imam mazhab yang mengatakan, jika ada suatu hadis sahih, maka itulah mazhabku. Dan bila di antara para imam mazhab itu berselisih pendapat, maka kita tidak boleh fanatik kepada salah seorang di antara mereka, kecuali kepada salah seorang yang memiliki dalil sahih yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Nah lihat, berarti dalam poin yang kedua ini, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, ada situ sholat, zakat, haji, semuanya harus bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Maka pembahasan ini intinya, kalau masalah akidah merujuk pada hukum Allah, kalau masalah ibadah juga merujuk pada hukum Allah, ada di situ termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau mau tahu ibadah yang benar itu gimana, lihat dalam Al-Quran bagaimana, hadis Nabi SAW itu seperti apa. Nah di sini lihat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku itu sholat. Khudhu anni manasikakum, ambillah contoh-contoh dariku dalam tata cara ibadah haji kalian. Berarti sholat kita harus manut pada tuntunan Nabi. Kemudian haji juga demikian. Khudzu anni manasikakum. Berhaji begitu juga, manut pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali kepada tuntunan Nabi. Maka kembalikan masalah ibadah juga pada hukum Allah. Terus yang ketiga. Tiga, hukum dalam urusan muamalah. Hukum dalam urusan muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya. Semua itu juga harus berlandaskan kepada hukum dari Allah dan Rasulnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka juga tidak merasa berat hati terhadap putusan yang telah kamu ambil. Mereka menerima putusan itu sepenuhnya. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah berkaitan dengan sengketa masalah irigasi pengairan antara dua sahabat Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW memutuskan Az-Zubair sebagai pemilik irigasi tersebut. Namun lawan sengketanya itu berucap, wahai Rasulullah SAW, engkau telah menangkan dia dalam sengketa kami ini karena dia adalah anak bibimu. Lalu turunlah ayat di atas. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Hakim berarti apa? Ia memutuskan hukum dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka juga tidak merasa berat hati terhadap putusan yang telah kamu ambil. Mereka menerima putusan itu. Maka kalau ada putusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah dan Rasulnya, kita ambil putusan tersebut. Contoh di sini, lihat, ini kan ada masalah sengketa apa sini? Irigasi. Debat ini di antara dua sahabat. Waktu itu Rasulullah memutuskan Az-Zubair sebagai pemilik irigasi. Berarti mereka berdebat siapa yang jadi pemilik irigasi ini. Namun lawan sengketanya itu berucap, wahai Rasulullah, engkau telah menangkan dia dalam sengketa kami ini karena dia adalah anak bibimu. Rasulullah enggak setuju. Wah, apa istilahnya ini ya? Nepotisme ya? Iya kan? Nah, kamu dengan nepotisme ini dengannya. Ya. Kok kamu putuskan tuh dia yang berhak dapat? Itu karena dia itu kan anak bibimu. Maka turunlah ayat tadi. Pokoknya kalau Rasul sudah putuskan, manut saja pada keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim itu kalau tahu itu keputusannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyatakan ini halal, ini haram, sudah terima. Jadi ya pandang dengan komentar yang lainnya, enggak ambil pendapat yang lainnya. Wah, namun kan kiai saya bilang kayak gini. Kamu bilang haram, wah namun. Nah, bukan kamu bilang haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang haram. Namun dia bantah dengan perkataan kiainya misalnya. Orang muslim harus tunduk pada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah katakan haram, haram, sudah selesai. Walaupun nanti kita temukan kalau di sini bahas dalam masalah muamalah, itu bisa jadi ada perselisihan. Oh, si A ini, ya ulama A ini berpendapat itu boleh, yang ini tidak boleh. Ada pertimbangan-pertimbangan karena melihat dari pemahaman dalil. Ada yang nyatakan boleh, ada yang nyatakan tidak. Tergantung di sini dari pemahaman terhadap dalil. Intinya di sini, pokoknya dalam urusan muamalah pun patuh pada keputusan Rasul atau hukum Allah dan Rasulnya. Ya, kita kembalikan pada hukum Allah dan Rasulnya. Ada sengketa, permasalahan, debat, kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Itu yang nanti akan putuskan. Tadi contohnya di sini jual beli. Ada masalah jual beli sengketa ini gimana diselesaikan? Maka kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Pinjam meminjam. Ini yang bilang ini masih ada utang ini belum mah? Maka coba kembalikan lagi. Ada seorang alim di situ nanti bisa putuskan dengan hukum Allah dan Rasulnya pula. Sewa menyewa juga demikian. Berbagai macam muamalah kembalikan juga dalam hal itu kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Terus yang keempat. 4. Hukum dalam masalah hudud dan qisas. Hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan hudud dan qisas ini juga harus bersumber dari Allah dan Rasulnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dan telah kami tetapkan untuk mereka di dalam kitab Taurat itu bahwa penghilangan jiwa harus dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan pelanggaran yang menyebabkan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa melepaskan hak qisasnya itu, maka berarti terlepaslah tanggungan qisasnya bagi si pelaku pelanggaran. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditetapkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Lihat keterangan dulu di catatan kaki nomor 8. Hudud adalah hukuman yang ditetapkan untuk memenuhi hak Allah, yang maksudnya tidak lain adalah demi terjaganya kepentingan dan kemaslahatan umum. Qisas adalah hukum bunuh sebagai balasan dari seseorang yang telah membunuh orang lain. Berarti qisas itu bunuh dibalas dengan bunuh. Kalau hudud atau hukuman had, ini untuk tindakan-tindakan kriminal. Kalau disebutkan hukuman had, itu berarti punya hukuman tertentu. Misalnya, hukuman had bagi pelaku zina dirinci. Bagi yang bujang, kalau berzina, hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Itu had itu namanya. Hukumnya sudah ada ketetapan tertentu. Kalau dia sudah menikah, kemudian selingkuh berzina, apa hukumannya? Rajam. Sampai kapan? Sampai mati. Maka itu namanya hukuman had. Sudah ada hukuman tertentu. Orang yang nuduh wanita yang baik-baik itu berzina kena hukuman qazaf. 80 kali cambukan. Itu namanya hukuman had. Punya jumlah hukuman tertentu. Kadar hukuman tertentu. Sekian, sekian, sekian. Ya, hukumannya apa ditetapkan? Nanti kalau tidak ada masalah-masalah baru, bisa jadi ditetapkan dengan hukum yang sudah berlaku, hukuman had yang sudah ada, atau terserah dari hakim untuk putuskan hukumannya seperti apa. Nanti dikenal dengan hukuman ta'zir, peringatan. Nanti sesuai dengan hukumannya itu kayak bagaimana. Jadi kalau dalam masalah hukum, kalau kita bicarakan tentang masalah hukum, ada karena tindakan kriminal atau tindakan pembunuhan, berlaku hukum had atau hudud, dan berlaku hukum qisas. Keputusannya bagaimana? Kembalikan pada hukum Allah. Ada masalah kriminal kayak gini, pembunuhan kayak begini, kembalikan pada hukum Allah. Cara untuk eksekusinya gimana? Kembalikan pada hukum Allah dan Rasulnya. Kalau hukum qisas itu gimana? Diracuni, ditembak, atau dipenggal lehernya? Dipenggal lehernya. Sudah dipenggal, selesai. Mana kira-kira yang paling, ya sama-sama ini juga sih, yang paling sama-sama mati juga. Yang enak gak ada. Hah? Yang paling cepat selesai mana coba? Ini penggal selesai. Kalau diracuni, wah siksaannya itu panjang sekali. Ditembak juga sama demikian. Paling adil itu dipenggal itu. Dipotong sudah selesai itu. Sudah. Hukum adil enggak? Wah adil. Antum kalau jadi keluarga korban, tetap itu tidak nerima kalau kok misalnya putranya sendiri itu dibunuh oleh orang itu. Dia kok bunuh anak saya misalnya. Pihak keluarga pasti nuntut apa? Pihak keluarga pasti nuntut apa? Bunuh, hukum mati. Ya bisa tidak? Dia pasti nanti nuntut hukum mati. Maka di sini dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 45 diceritakan tentang qisas, dan telah kami tetapkan untuk mereka di dalam kitab Taurat. bahwa penghilangan jiwa harus dibalas dengan jiwa. Berarti sudah ada dalam kitab Taurat juga. Mata dengan mata. Oh, ini matanya rusak, dibalas juga di situ mata. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan pelanggaran yang menyebabkan luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya itu, maka berarti terlepaslah tanggungan kisos bagi si pelaku pelanggaran. Berarti maksudnya apa? Mungkin dari pihak keluarga dia lepaskan, sudah enggak apa-apa, saya maafkan. Berarti dia hilang dari hukum kisos. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Lihat ayatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu dzalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ini lagi mempelajari tentang apa? Hukum qisas. Kok di sini disebutkan zalim, kok tidak disebut kafir? Dalam ayatnya ayat lainnya disebut kafir, namun masalah lain. Maka orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu bertingkat-tingkat. Ya, nanti kita akan lihat atau akan simpulkan nanti dari pembahasan ini. Itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Ada yang ridha dengan hukum selain hukum Allah, ada. Dengan selain hukum Allah dianggap lebih baik, kafir nanti dia. Namun kalau dia sudah tahu hukum Allah lebih baik, namun gak bisa jalankan. Misalnya tadi, tidak bisa menjalankan hukum qisas, namun tahu hukum Allah itu lebih baik. Maka dia yang di sini disebut ini zalim. Qisas dia tahu itu lebih baik, namun dia tidak bisa jalankan. Maka tidak setiap orang jadi hakim itu kafir, gak. Dan setiap negara yang tidak terapkan hukum-hukum seperti ini, hudud dan qisas, itu jadi kafir juga enggak? Coba lihat, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu bahas nomor 4 loh ini. Awalnya apa? Tentang masalah hukum dibahas apa? Akidah. Setelah itu apa? Ibadah. Setelah itu yang ketiga apa? Muamalah. Di negeri kita ini, ya para jamaah sekalian, tiga ini sudah diatur ini. Ibadah sudah diatur oleh negara juga. Sholat Idul Fitri, memulai Ramadan, ditetapkan gak sama pemerintah? Tetapkan. Haji itu diurus gak sama pemerintah? Diurus. Mau pergi umroh, pergi haji, visanya itu dikeluarkan oleh siapa? Pemerintah juga. Berarti dilegalkan, diizinkan. Azan apa kita itu sampai dikekang itu gara-gara suara azan? Enggak? Suaranya keras boleh. Ya, suara tidak apa-apa, tidak dikekang, gak boleh suara keras kayak begini, harus di dalam masjid saja, enggak boleh dikeluarkan itu. Jilbab ibu-ibu boleh pakai. Laki-laki bebas mau pergi ke masjid, enggak dilarang-larang. Berarti dalam masalah ibadah kita itu dimudahkan. Jadi kalau bahas seputar hukum, itu bukan hanya bahas hukum hudud, bukan hanya bahas hukum qisas, itu cuma beberapa bagian saja. Ada yang lebih besar loh, akidah, ibadah, muamalah. Baru sini bahas nomor 4 ini. Nah, kalangan Khawarij, ISIS-nya, ini beda lagi. Mereka pokoknya harus sempurna, harus perfect. Oh, negara ini tidak jalankan hukum had, hukum qisas, kafir negara tersebut. Kamu jadi aparat di situ juga, kafir juga kamu. Kamu jadi pegawainya, berarti PNS, kafir juga kamu. Namun ada yang pemikirannya Khawarij, jadi PNS juga. Ini saya ngomong kayak gini, saya pernah debat sama dia langsung. Dia jadi PNS loh. Saya langsung cari nomor HP-nya, saya telepon. Kamu copot aja itu PNS-mu. Kamu kok kafir-kafirkan pemerintah kayak begini? Kalau kamu gak ini, tak ini loh, kejar terus ini. Dia jelek-jelekkan pemerintah, kafir-kafirkan pemerintah. Saya tanya balik, kamu nganggap pemerintah itu apa? Kafir apa bukan? Dia gak mau jawab. Kamu jangan kejar-kejar saya dong, Ustaz. Enggak, kamu nganggapnya apa? Kalau nganggap kafir, copot itu seragammu. Gak gentle kamu itu. Terus gajimu kamu gimana coba? Wah, saya nganggap gaji saya ini harta rampasan perang. Dia nganggap gonima coba. memang urusan perut tuh nggak bisa ditawar-tawar dia. Ujung-ujungnya boleh coba. Khawaris padahal. PNS. Heran saya itu. Saya cuma gileng-gileng saja. Coba kamu cabut satu semuanya itu. Bikin masalah saja. PNS itu. Dia pakai seragam PNS. Orang-orang tegur dia juga. Cuma urusan perut saja baru mau ngambil coba. Walasannya ada saja. Kalau dia nuduh PNS kayak begitu, nanti aparat kayak gitu, nanti tentara kayak gitu, polisi kayak gitu, kafir semuanya tuh. Jadi PNS dia. Saya bilang, kamu kafir juga dong. Gak mau dia. Nganggap gajinya masih boleh. Rampasan perang loh itu. Aneh-aneh kan? Terus yang kelima. Yang berhak menetapkan syariat hanyalah Allah semata. Allah berfirman, Dia telah mensyariatkan untuk kalian suatu agama yang dulu telah juga kami wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Allah mengingkari orang-orang musyrik yang memberikan hak menetapkan hukum kepada selainnya. Dia berfirman, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan lain selain Allah yang menetapkan syariat untuk mereka padahal Allah sama sekali tidak memberi mereka izin. Quran Surat Asy-Syura 21. Nah lihat. Kesimpulan dari poin kelima, yang berhak menetapkan syariat hanyalah Allah. Syara'alakum minad-dini ma wasa bihi Nuhan wal ladzi auhayna ilai. Surat Asy-Syura ayat 13. Dia telah menyariatkan untuk kalian suatu agama yang dulu telah juga kami wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu. Berarti yang membuat syariat itu Allah. Kemudian dan dia ya syara'alakum, dia kalimat yang depan dia itu kembali ke Allah. Kemudian Allah mengingkari orang-orang musyrik yang memberikan hak menetapkan hukum kepada selain Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah kalian mau menetapkan syariat minad-din dan itu menganggap jadi agama padahal Allah tidak izinkan. Berarti menetapkan syariat itu hanya dari Allah. Dengan izin Allah, gak bisa dari yang lainnya. Kiai sepintar apapun, ustaz sepintar apapun, gak bisa tetapkan syariat. Walaupun dia sampai dari garis keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa tetapkan syariat. Tidak bisa tetapkan ibadah baru. Tidak bisa tetapkan ya zikir baru. Tidak bisa tetapkan solawat baru. Harus dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya contohkan gak? Ya, kalau tidak contohkannya sudah enggak diambil. Nah, lalu kesimpulannya. Kaum muslimin wajib menjadikan Al-Qur'an dan hadis sahih sebagai sumber dalam menetapkan hukum dan menjadi kewajiban bagi mereka juga untuk berhukum kepada keduanya dalam segala urusan. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara-perkara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah." Quran surat Al-Maidah ayat 49. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan selama pemimpin umat tidak berhukum kepada kitab Allah dan tidak memilih apa yang telah diturunkan oleh Allah, niscaya Allah timpakan kepada mereka kesengsaraan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Umat Islam wajib membuang hukum perundang-undangan asing yang ada di negaranya, seperti sistem perundang-undangan Prancis, Inggris dan lainnya yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum Islam. Kaum muslimin hendaknya tidak lari ke pengadilan yang menetapkan hukum dengan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Hendaknya mereka menyerahkan perkaranya kepada para ulama sehingga perkaranya diputuskan secara Islam dan itu adalah cara penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Karena Islam akan memberikan keadilan dan kebijaksanaan kepada mereka. Orang yang melaksanakan Islam juga akan mendapatkan penghematan-penghematan dari sisi harta benda maupun uang dibandingkan bila berurusan dengan pengadilan buatan manusia yang ada sekarang ini. Meskipun manfaat seperti itu tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan manfaat utamanya, yaitu selamat dari azab Allah di hari kiamat kelak. Karena berhukum dan berlindung kepada hukum buatan manusia berarti berpaling dari hukum Allah, dan berpaling dari hukum Allah jelas balasannya adalah api neraka. Nah, di sini perlu tambahkan poin khusus. Di sini sebutkan sistem perundang-undangan Prancis, Inggris dan lainnya. Ini harus dirinci ya, tentang menghukumi kafirnya atau tidak orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, berarti sekarang kita bahas kesimpulan berhukum dengan selain hukum Allah. Satu, jika menganggap selain hukum Allah itu lebih baik. Jika menganggap selain hukum Allah itu lebih baik. Ya, jadi anggapnya lebih baik. Lebih baik daripada hukum Allah. Maka dihukumi kafir. Harus hukum Allah tetap dia yakini lebih baik. Namun kalau dia yakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, kafir dia. Nah, sekarang yang kedua, jika menganggap selain hukum Allah itu kalah dengan hukum Allah, kalah dengan hukum Allah, namun belum bisa menjalankan karena takut jabatannya hilang, kekuasaannya hilang, pengikutnya lari. Ya, pendukungnya lari. Maka dihukumi kufrun duna kufrin. Maka dihukumi kufrun duna kufrin. Apa kufrun duna kufrin? Dalam kurung kufur aslor, kufur kecil. Nah, terus keadaan negara kita bagaimana? Yang pertama atau yang kedua? Enggak usah diurus. Kamu nanti mikir-mikir kafir atau enggak ini ya. Pak Jokowi ini kayaknya kafir dia ini. Gitu. Enggak usah diurus. Sudah kamu jalani ilmu, tolabul ilmumu bagaimana. Belajar terus. Makin rakyatnya baik, di atasnya makin baik. Ya, makin belajar baik, di atasnya makin baik. Rakyat itu cerminan, di atasnya itu seperti apa. Jadi pemimpin itu cerminan dari rakyatnya sendiri. Pingin pemimpin itu kayak Rasul, Abu Bakar, pingin kan? Umatnya siapa dulu? Ya, umatnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya sudah ya pemimpinnya kayak begitu. Mau berharap pemimpinnya bagus, mau saya pingin pemimpin saya seperti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah ada yang negur Ali itu? Ali, kok di zamanmu ini kok serba rusak semuanya? Di zaman Rasul itu enggak pernah seperti itu. Kami itu bahagia di zaman Rasul. Ali balas. Dulu di zaman Rasul, ya, rakyatnya kami-kami ini, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang di masaku ini, rakyat itu kamu-kamu ini. Ya kayak gitu jadinya. Rakyatnya protes pada Ali. Ali balas lagi. Lihat dulu di zaman Rasul siapa jadi rakyatnya. Iya kan? Rakyatnya Abu Bakar coba. Umar, Utsman, Ali. Ini pemimpinnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zamanmu. Gimana coba? Sudah, gak usah dibahas. Perbaiki diri aja. Nggak usah bahas-bahas sedikit. Wah, bahas. Ini gimana nih cara menggulingkan ini? Wah, ini gimana cara ganti ini? Wah, capek kayak begitu. Aparat keamanan saja bingung itu sekarang itu. Kita santai-santai aja. Nggak usah ikut-ikut itu. Status bisa netral-netral aja gitu. Nggak usah sibuk-sibuk kayak gitu. 2019 ganti status aja. Wes. Kaosnya ada di bawah sana. Apa mau ganti 2018? Ini tak ganti itu, 2018 ganti status. Kok mikir terlalu panjang lebar? Sudah, santai. Antum gak ngurus itu, hidup lebih tenang itu. Santai, saya cuma mikir pakan, mikir sapi, mikir sawah. Wah, enak banget tuh simbah-simbah hidup. Tanya sama simbah-simbah coba itu. Gimana, Pak? Bapak pensiun gimana? Tenang, Pak? Tenang. Wah, enak banget. Oh, mikir yang ini, mikir ganti. Wah, tanya itu simbah-simbah itu bahagia sekali itu. Enggak pernah lihat status kayak gituan, coba. Tenang sih hidupnya. Oh, besok ini pakannya sudah siap apa belum? Cari pakan, coba. Ngarit lagi. Wah, paling enak itu. Paling enak sekali, paling bahagia. Jadi pada sekarang, wah, statusmu cuma gitu, mikir itu saja. Enggak usah ikut-ikutan. Nyantai aja tuh labul ilmin saja. Tauhid saja masih belum benar loh. Iya kan? Tauhid saja masih belum benar itu, masih belum lurus. Mikir yang tinggi-tinggi nanti. Ya, masalah kekuasaan atau akidah nanti di bahasan ke-20. Ya, kita menjawab pertanyaan dulu, baru break sebentar, baru lanjutkan bahasan ke-20 sedikit saja bahasan ke-20 itu. Ustaz, anak ingin bertanya terkait bab 18. Apakah Nabi Hud dan Saleh serta Syuaib juga merupakan rasul? Dari sisi penyebutannya disebut nabi. Namun karena jelaskan bahwa yang banyak mengingkari itu adalah rasul. Iya, dia banyak pertentangan, namun tidak seperti rasul-rasul yang lainnya. Mungkin ada pertentangan juga, namun tidak sekeras rasul yang lainnya. Jadi kalau mau golongkan rasul, saya masih belum bisa golongkan rasul. Apa perbedaan khauf dan rokbah? Khauf dan rokbah sama-sama rasa takut. Rokbah itu lebih mendalam daripada khauf. Kiat-kiat agar niat kita senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Dan bagaimana cara mengenali was-was setan dalam hal niat? Ikhlas, kalau para ulama itu sebutkan ciri-ciri ikhlas, ya, seperti seorang bayi, seperti bayi itu lagi menyusui di ibunya, dia lagi minta susu di ibunya, nenen misalnya bahasa kita, dia lagi minta susu pada ibunya, dia tidak peduli kanan kiri lagi mau teriak-teriak apa. Ya, dia tidak peduli kanan kirinya itu teriak-teriak apa. Para ulama ibaratkan ikhlas seperti itu. Maka orang yang niatannya ikhlas enggak peduli komentar orang. Enggak peduli pujian orang. Bayi coba yang lagi minum susu tadi itu dengan ibunya. Ya, peduli enggak kanan kiri, enggak peduli dia. Sudah, mau di sana ada bom, mau di sini mau minum susu ini pokoknya. Iya kan? Enggak peduli kanan kiri. Mau ditanya sanjung-sanjung ini, sanjung-sanjung bayi ini, mau jelek-jelekan, dia enggak peduli juga. Pokoknya dia fokus untuk ya yang ini. Berarti kalau kita disebut ikhlas, fokus pada ibadah ini untuk Allah saja. Nah, was-was dalam niat. Pokoknya kalau niatnya itu jadi berubah, luruskan niat tadi hanya untuk Allah. Saat anak ingin bertanya, apakah menyanyikan atau menyenandungkan lirik lagu tanpa musik itu boleh ataukah sama dengan syair atau nasyid? Yang pertama, yang penting syairnya. Kalau sebagian ulama itu katakan tidak mirip seperti ya, lagu-lagu yang ada. Ya, dia tidak gunakan alat musik, sebagian masih membolehkan. Yang penting tidak mengalahkan Al-Quran. Wallahu'alam. Dalam tradisi kenduri itu apabila di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Misalnya hanya bersilaturahmi dan membawa makanan dan berdoa bersama. Baiknya bagaimana Ustaz? Intinya ada yang tingkatannya tidak sampai syirik, ada yang tingkatannya amalannya tidak ada tuntunan. Yang jelas di sini kalau sampai ada doa-doa bersama, nah di sini dari sisi ibadah itu mesti dilihat ada tuntunan ataukah tidak. Doa bersama yang dimaksudkan sini baiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Apakah seorang jika menggunakan rajah tulisan Arab yang ditempelkan di tembok-tembok yang berisi seperti Asmaul Husna itu masuk kategori syirik besar? Dan bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya tinggalkan itu, hancurkan jimat-jimat tadi, rajah tadi. Kemudian dia tahu itu syirik, maka dia tinggalkan syirik tadi. Kemudian apakah ini maksud syirik akbar? Tergantung. Para ulama rinci kalau menggunakan jimat itu jadi dua macam. Ada menggunakan jimat itu yakin yang datangkan manfaat, nolak bahaya benda. Berarti syirik. Syiriknya apa? Akbar. Karena dari benda ini yang punya kemampuan. Bukan hanya jadi sebab, namun benda ini yang datangkan manfaat, nolak mudarat. Namun kalau keyakinannya itu jadi sebab, namun sebabnya ini tidak syar'i karena tidak ada bukti eksperimen atau tidak ada bukti dari dalil, maka dihukumi syirik asghar. Mau tanya bagaimana sikap kita jika seseorang yang mengecap pada pendakwa dengan cap Wahabi adalah guru kita sendiri? Bagaimana sikap kita sebagai siswa? Ya, anggap berlalu saja begitu. Mau kamu bila juga ya sudah biasa dicap kayak begitu. Ya. Kecuali kalau dia difitnah, fitnah beda. Kalau dia difitnah dengan tuduhan yang enggak benar, ya dibela di situ. Kalau cuma gelar kayak begini ya berlalu saja begitu. Sebagaimana pembahasan di sini. Bagaimana caranya mensyukuri yang sedikit? Berarti qanaah. Qanaah ini ada jika pertama dia meyakini takdir terlebih dahulu. Dia tahu takdir ini baik, takdir ini baik untuk dirinya, pantas Allah beri dan itu pasti adil. Kalau tahu seperti ini, Allah beri sedikit, maka pasti dia syukuri. Cara mensyukuri yang sedikit berarti dari memahami takdir terlebih dahulu. Terkait julukan Wahabi, apa orang yang menggunakan cap Wahabi kepada dakwah tauhid dapat terkena ancaman ayat? Katakan apakah terhadap Allah ayatnya dan rasulnya? Kalian berolok-olok, bisa jadi. Namun ini bukan cap pada rasul langsung, ayat-ayat langsung, namun pada orang, maka tidak termasuk pada ayat tersebut. Wallahu a'lam. Di masyarakat saya situasinya Islamnya minoritas, 70% Nasrani. Dan masyarakat di sana sangat bercampur baur dalam hal beragama, yang Islam ikut-ikutan kegiatan Nasrani dan sebaliknya. Dan masyarakat sulit untuk diajak ibadah. Jangan mesti cuma 2 orang. Berarti harus ada dai di situ. Siapa yang jadi dai? Enggak perlu datangkan dari luar jauh-jauh. Antum belajar baik-baik, pulang untuk dakwahi masyarakat sendiri. Kalau harap orang lain enggak punya waktu nanti. Antum belajar baik-baik, bisa persiapkan ilmu dengan baik, ya nantinya bisa dakwah di masyarakat sendiri. Harap-harap ustadz untuk datang sulit. Dari antum sendiri terlebih dahulu. Apakah no isbal berlaku umum atau hanya ketika sholat? Tidak isbal berlaku umum ketika sholat maupun tidak sholat. Karena hadisnya umum. Ma asfala min al-ka'bain min al-izar fa finnar. Segala sesuatu yang turun di bawah mata kaki, maka tempatnya itu di neraka. Baik itu ketika sholat maupun di luar sholat. Dosen saya bilang, kalau memang Al-Quran tidak boleh dijadikan jimat, berarti Rasulullah juga tidak boleh membacakan surat Al-Falaq untuk melindungi dirinya. Yo beda. Al-Falaq baca untuk melindungi diri, dalilnya dari Rasul. Orang pakai ayat Al-Quran untuk jimat, Rasul gak pakai. Beda itu. Kita baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu untuk melindungi diri. Siapa yang ngajarkan? Rasul SAW mengajarkan. Dan Rasul itu bawa wahyu. Dan kalau pakai jimatnya berupa ayat-ayat Al-Quran, Rasul enggak ajarkan. Ini dia gantung di sini, tulisannya di sini, Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, pakai di sini jimat. Rasul enggak pernah ajarkan. Kalau tahu ajarkan, Hasan Husain sudah disuruh pakai sejak dulu. Wah, Hasan Husain, kamu dilindungi nih dari ain, dari mata hasad, pakai itu. Pakai jimat dari Al-Qur'an. Enggak pernah itu. Enggak ada ceritanya. Kalau ada ceritanya pasti sudah tahu kita itu. Paling ada bahasawan cerita, "Wah, itu Hasan Husain pakai jimat itu dari Al-Qur'an." Enggak ada. Pembahasan jimat dari Al-Qur'an nanti ada pembahasan tersendiri. Bagaimana jika ustadz yang jarang mendakwakan tauhid dengan alasan sudah banyak yang mendakwakannya? Bagaimana memulai dakwah tauhid? Yang jelas, bisa saja orang itu mulai dengan dakwah apapun. Dia ajarkan fikih, dia ajarkan ibadah, dia ajarkan Al-Quran. Yang penting nanti singgung tentang masalah tauhid. Yang masalah itu, ini kan sudah disinggung di bab sebelumnya sebenarnya. Yang masalah jika orang sudah paham pentingnya dakwah tauhid, takut umatnya lari, enggak mau dibicarakan masalah tauhid. Itu yang masalah. Wah, saya takut nih, jangan bahas masalah tauhid, nanti jamaah saya lari. Itu malah salah. Dia bawa materi apapun, nanti ujung-ujungnya bisa bawa tauhid, bagus. Diselipkan di situ. Gak mesti harus monoton. Wah, ayo kita ngaji firqatun najiyah, kitab tauhid. Wah, berat sebagian orang. Lari nanti, wah kitab Tauhid, wah itu kan kitabnya Wahabi itu. Coba kalau kamu bahas wiki, ujung-ujungnya coba pembahasan Tauhid, enak gitu. Ya, pembahasan ujung-ujungnya pembahasan Tauhid lagi, singgung lagi Tauhid lagi, singgung lagi Tauhid, bisa. Dia bahas misalnya tentang masalah, ya, anak-anak muda, singgung lagi masalah Tauhid, bisa juga. Dia bahas tentang masalah perselingkuhan, perzinaan, ujung-ujungnya masalah Tauhid juga, bisa juga dia singgung. Oh, perselingkuhan kayak gini, ada yang pakai jimat kayak gini, singgung lagi masalah jimat. Kok ujung-ujungnya jimat? Ya karena dia ingin singgung masalah Tauhid. Masuknya dari mana-mana. Tinggal bagaimana cara mengatur gaya bicaranya saja. Hukum nyoblos pemilu presiden, apakah kita mendukung Togut kalau kita nyoblos? Saya sudah sebutkan ada fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini. Ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan, ada yang melihat maslahat di situ. Intinya kalau saya sendiri masih boleh nyoblos. Ya. Namun kalau untuk jadi calon gimana? Mendingan enggak usah. Kalau untuk nyoblosnya dia tergantung pilihan dia. Dia lihat situ ada yang maslahat, biar suara nanti tidak hilang untuk kaum muslimin, dia nyoblos ketika itu. Karena mana ada maslahat. Antara syekh, wah ini enggak usah singgung si itu ya nanti nganu ya nanti. Apa urutan-urutan yang paling baik dalam belajar Islam setelah akidah? Setelah akidah itu pelajari hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Sholatnya diperbaiki. Akhlak juga, akhlaknya diperbaiki pada orang-orang dekat, pada orang tua. Kalau sudah menikah, pada istrinya, pada anak-anaknya diperbaiki. Jadi hal yang diperlukan sehari-hari. Saat bagaimana dengan hukum di negara kita yang sebagian dari peninggalan Belanda yaitu KUHP? Saat saya sudah bilang, gak usah urus aja. Ngapain? Kamu mau tujuan, saya jawab kayak begini apa coba? Mau saya bilang pemerintah Indonesia togut kayak gitu? Gak akan saya jawab. Ya, yang jelas sudah, hukum yang ada dijalankan. Ya, hukum yang ada itu dijalankan. Ingat, hukum itu ada macam-macam. Kalau tadi itu baru secara umum juga kita bahas. Hukum itu ada yang kaitannya dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, pakai penutup kepala, helm ketika kita mau pergi kemana-mana coba berkendaraan. Ada ayat Al-Quran sama hadis ngatur kayak gitu? Gak ada kan? Taat lampu merah itu, ada ayat Al-Quran dan hadis yang ngatur? Gak ada. Maka kalau ada masalah, itu tidak diatur, pemerintah tetapkan, wajib untuk taat. Itu gak taati hukum togut. Sama seperti Rasulullah SAW itu buat beberapa aturan. Itu tidak masuk dalam akad jual beli. Beliau ketika itu beli mau beli unta. Terus dari si penjual, dia minta pada Rasulullah SAW, Rasulullah saya bawa pulang unta ini dulu ke rumah baru saya bawa balik lagi. Berarti ada syarat jual beli yang dia tambahkan. Ya, ada syarat jual beli yang dia tambahkan. Gak masuk dalam akad jual beli. Dia buat aturan sendiri berarti. Rasul iya kan, boleh itu. Silakan kamu bawa pulang dulu, baru nanti kamu kembali sini serahkan unta itu yang telah saya beli. Rasul katakan seperti itu. Oh berarti ada hukum yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tidak masalah untuk ditaati kalau pemerintah buat. Ada aturan misalnya masalah pertanahan. Tadi masalah rambu-rambu lalu lintas. Itu gak diatur, kita wajib taat. Ya, kita wajib taat di situ. Namun kalau ada hukum itu sudah sejalan dengan hukum Islam, misalnya di negara kita masih mengantuk kemuarisnya itu berdasarkan hukum Islam, maka lebih-lebih lagi karena ini sejalan dengan hukum Islam. Saya terlanjur menyekolahkan anak saya ke sekolah yang Islami, tetapi setelah mengenal manhaj salaf, ternyata sekolah yang Islami tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah di Gunung Kidul sekolah atau pesantren yang bermanhaj salaf agar saya bisa memindahkan anak? Yang penting di sini tergantung pendidikan orang tua juga. Ya, ada beberapa sekolah di sini saya tidak bisa sebutkan langsung. Apa beda mushaf Al-Quran dan Al-Quran terjemahan? Beda. Mushaf Al-Quran itu murni bahasa Arab. Al-Quran terjemahan berarti ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran terjemahan? Boleh. Karena Al-Quran terjemahan bukan mushaf dan tidak termasuk dalam larangan la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Wanita haid masih boleh menyentuh Al-Quran terjemahan karena itu bukan musab murni. Bagaimana mengatasi anak balita yang penakut? Kemana-mana harus ditemani, tidak mandiri, tidak percaya diri. Kalau balita gak masalah. Balita, kalau anaknya sudah mengerti, sudah paham, nah baru didik pelan-pelan. Ustaz, saya seorang freelancer. Tolong doakan saya agar di tahun 2019 bisa ganti status. Allahumma amin, jomblo jadi menikah. Bagaimana bertobat dari dosa khawarij? Apa harus bersyahadat lagi? Tidak. Antum tobat saja, dalami ilmu dengan baik. Pemikiran khawarij dibersihkan dari pikiran antum. Seorang bertobat dari bid'ah khawarij, namun masih dikejar-kejar dan diganggu oleh teman-teman khawarij yang hendak mengajak kembali. Terkadang si fulan berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak keluar dari khawarij, tapi sedang malas saja dengan alasan supaya mereka tidak mengganggu dan datang lagi. Apakah bohong semacam ini dihukumi dosa? Kalau darurat, dia bisa seperti itu. Namun asalnya tidak boleh berbohong terlebih dahulu. Ketika di khawarij pernah mengkafirkan seseorang tertentu, apa harus minta maaf kepada orang tersebut? Kalau bisa ketemu dan bisa minta maaf, bagus. Namun kalau tidak, bersihkan kejelekan-kejelekannya, puji yang baik-baik. Sama seperti orang membersihkan diri dari dosa ghibah. Bagaimana tahapan-tahapan hukuman qisas yang sudah diterapkan di Saudi Arabia? Pengadilan dulu, masuk pengadilan masalahnya. Ada penyidikan sampai masuk pengadilan, kemudian setelah itu baru ada hukum qisas. Qisasnya itu dilakukan di tempat umum. Orang-orang nonton. Ya, nonton langsung. Kenapa? Biar semuanya pada takut, enggak bunuh orang lagi. Ini loh buktinya kalau bunuh orang kena hukuman qisas. Itu ada depan mahkamah, ada masjid. Biasa kalau di Jeddah itu ada jamaah umroh itu biasa sebut dengan masjid qisas. Nah itu biasanya eksekusinya di situ, mau penggal, mau rajam, mau cambuk di situ dilakukan. Ustaz, kalau Nuh itu rasul pertama, kalau Nabi Adam itu nabi yang pertama, beda. Kalau nabi diutus untuk kaum sejalan, bagaimana dengan Nabi Samuel pada Bani Israel? Wallahu a'lam, saya belum tahu sejarah Nabi Samuel. Apakah hukum qisas juga diberlakukan bagi orang yang tidak sengaja? Hukum bagi yang tidak sengaja itu ada hukuman sendiri. Nanti ujung-ujungnya dia. Kalau benar-benar tidak sengaja. Allahu a'lam, kita istirahat dulu 10 menit break, nanti lanjut lagi bahasan ke-20 sebelum sholat zuhur.